cerah itu ingin ku hilangkan rasa jenuhku. Terbangun dari mimpiku, tak sengaja ku lewati rumah biru. Sejenak aku terpaku melihat tubuh indah yang tak berbaju. Lalu dia menatapku, oh, oh aku jadi malu. Tak berbusana buatku gairah, terasa bergelora di dalam jiwa. Indah tubuhnya berpesona, meleburkan hatiku yang tak berdaya. Berjuta tanya bagiku, ingin ku tahu siapa dirimu. Dan kau tersenyum padaku, oh oh aku jadi malu. Yeah. Tak berbusana buatku gairah, terasa bergelora di dalam jiwa. Indah tubuhnya berpesona, meleburkan hatiku yang tak berdaya.